وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Nasrul Wurud ala Hiyati Ibn Abi Dawud, yang pertama dari apa? Runcing di luar, bukan di dalam. Nulis Al-Mursalat ya. Ya, Al-Mursalat semua. Sudah, Al-Mursalat sekarang. Yang kedua, langsung ditulis, bukan cerita. Ya, nanti yang enggak selesai enggak pulang ya. Ya, langsung ditulis. Yang kedua, sambil menulis memperhatikan untuk besok Sabtu belajar di rumah. Ya, besok Sabtu belajar di rumah. Iya, apa? Belajar di rumah. Di rumah belajar enggak? Besok hari Sabtu semuanya belajar di rumah. Untuk yang menginap, nanti sore pulang, masuk hari Senin. Diingat, di rumah belajar murojaah dan juga menjaga ibadah, sholat berjamaah, demikian juga sholat sunnah, dan lebih dari itu untuk membantu orang tua dan menjaga akhlak dan adab di rumah maupun di sekitar, dimanapun dijaga akhlak ketika berbicara, ketika berjalan, ketika memakai baju, ketika cukur dan seterusnya. Qala rahimahullah wa yalihima Utsman bin Nurain wa yalihim Ali ibn Abi Talib bin Dusibtain, dan setelah keduanya manusia yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar kemudian Umar radhiyallahu anhuma, adalah Utsman Ibnu Affan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Setelah mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Dzubsittain, yang memiliki dua cucu, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlahir dari putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sahabat Ali bin Abi Thalib, kunyahnya siapa Abu Ali bin Abi Thalib itu? Kunyahnya siapa di kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Kalau Umar Abu Hafsin, kalau Ali bin Abi Thalib kunyahnya siapa? Siapa ya? Abul Hasan. Abul Hasan atau Abul Husain? Sama. Atau Abu yang lain? Abu siapa Dar? Siapa Bas? Abu Turab. Yaitu Abu Turab. Beliau memiliki kunyah Abu Turab dan juga Abu Al-Hasan. Beliau seorang pemuda yang masuk Islam yang pertama. Beliau dilahirkan sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dan beliau dididik, dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau besar di asuhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti peperangan, semua peperangan kecuali perang Tabuk. Kecuali apa? Perang Tabuk. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar gembira sebagai penghuni surga. Beliau syahid pada malam ke-17 dari bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan beliau menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan selama berapa? 5 tahun kurang 3 bulan setengah. 5 tahun kurang 3 bulan setengah. Qala hadza ma ajma'a 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ah annal khulafa' al arba'ah tartibuhum fil khilafah ka tartibuhum fil fadli. Dan ini adalah apa yang telah disepakati oleh ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah sepakat bahwa khalifah yang keempat, khalifah yang empat itu urutan mereka di dalam kekhalifahan sebagaimana urutan mereka dalam keutamaan. Ada apa? Ada apa, Dul? Sudah selesai nulisnya? Sudah dikumpulkan? Ada apa, Musab? Ada pensil? Enggak punya. Enggak punya, ya sudah, kamu balik. Siapa yang punya pensil? Gede enggak apa-apa. Enggak bagus. Ayo, ditulis. Ini adalah apa yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa urutan mereka dalam kekhalifahan sebagaimana urutan mereka dalam keutamaan. Lidha abaral mu'allifu biqaulih. Oleh kanilah mu'allif mengungkapkan dengan mengatakan waqul. Eh ayyuhal muslimu. Inna khairab an-nasi ba'da Muhammadin. Afdala an-nasi wa aqwamahum ba'da Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa zirahu. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah mengatakan waqul, dan katakan ayyuhal muslim, katakan wahai setiap muslim, sesungguhnya manusia yang terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala, manusia yang paling afdal, wa aqwamahum, dan manusia yang paling lurus setelah Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wazirahu, dua menterinya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Thumma Utsman, kemudian Utsman, kemudian Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa an sa'iris sahabati al-ghurril mayamin, dan dari seluruh para sahabat yang mereka penuh cahaya, penuh keutamaan dan kemuliaan. Al-Ansar minhum wal muhajirin radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain, dan juga sahabat Ansar dari kalangan sahabat dan orang-orang muhajirin yang semoga Allah meridai mereka dan Allah ridha terhadap mereka seluruhnya, seluruh para sahabat. Yang terbaik adalah sahabat yang memegang khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dibandingkan para sahabat yang lain, baik sahabat Ansar maupun sahabat Muhajirin. Dan seluruh mereka adalah memiliki keutamaan dan kemuliaan. Seluruh mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu sahabati mardiyuna indallah. Semua sahabat diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Wa innahum larahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Dan sungguhnya mereka adalah larahtu, satu kelompok, la raiba fihimu, yang tidak ada keraguan pada mereka, ala nujubil firdausi, di atas kemuliaan surga firdaus, bin nur, dengan cahaya, tasrahu, mereka pergi emundar mandir di surga firdaus. Mereka bisa berjalan dan menginginkan sesuai dengan apa yang mereka maukan di dalam surga firdaus. Qala Zaid rahimahullah, qauluhu rahimahullah, wa innahum larahtu la raiba fihimu ila akhiril baitain, sampai selesai dua bait ini. Wa innahum larahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Ay, maksudnya kata beliau, al asratul kiramul mubashirina bil jannah. Sepuluh larahtu, satu kelompok, sepuluh orang yang mulia yang mereka mendapatkan kabar gembira dengan surga. Wahum Abu Bakrin As-Siddiq, wa Umar Al-Faruq, wa Utsman Dunurain, wa Ali Al-Murtadha Dusiftain, wa Sa'id Ibn Zaidin Al-Qurasi Al-Adawi. Sepuluh orang sahabat yang mendapatkan berita gembira masuk ke dalam surga, yang dikatakan apa? Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah menyebutkan dan menjelaskan, dan sabda Rasulullah adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak, itu adalah benar, bahwa mereka semua adalah para penghuni surga. Sepuluh sahabat itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar Ibn Al-Faruq, yang ketika Utsman Ibn Affan, pemilik dua cahaya, yang keempat Ali yang diridhai, pemilik dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima Sa'id Ibn Zaid Al-Qurasi Al-Adawi, dia adalah sahabat yang mulia, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Beliau hijrah ke Madinah dan termasuk salah seorang yang mendapatkan kabar gembira sebagai penghuni surga. Beliau mengikuti peperangan, semua peperangan kecuali perang Badar, karena beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti perang Yarmuk, Khisarul Dimas, demikian juga beliau diserai oleh Abu Ubaidah untuk mengurusi Damaskus Beliau lahir di Mekah tahun 22 sebelum Hijriah dan beliau wafat di Madinah tahun 51 Hijriah. Itulah sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Qala yang keenam wa Sa'du ibn Abi Waqqas Al-Qurasi. Yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik bin Uhayb radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam berumur 17 tahun dan mengikuti perang Badar. Beliau termasuk sahabat yang mendapatkan kabar gembira sebagai penghuni surga. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang meninggal di akhir dari masa sahabat. Kata beliau, akhiruhum mautan. Kata Syekh Usama bin Zaid, akhiruhum mautan. Beliau yang meninggal terakhir dari para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau juga salah seorang ahlu surah yang disebutkan oleh Umar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu untuk ikut memilih Utsman Ibn Affan sebagai khalifah. Beliau rahimah radiyallahu ta'ala anhu wafat pada tahun 55 Hijriah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketujuh Abdurrahman ibn Auf Al-Qurasi wa ahdi surah as-sittah. Yang ketujuh adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang mulia, beliau sahabat yang kaya di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau termasuk pembesar sahabat dan sahabat yang mengikuti perang Badar. Beliau lahir pada tahun Gajah sebelum tahun Gajah selama 10 tahun. Beliau termasuk sahabat yang hijrah 2 kali, hijrah ke Habasah dan hijrah ke Madinah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang berikutnya, yang ke-8 adalah Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah Al-Qurasi Al-Fihri Aminu Hadihil Ummah. Yang ke-8 adalah sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, namanya Amir. Kunyahnya Abu Ubaidah, namanya Amir bin Jarrah. Beliau adalah kepercayaan umat ini. Gelar beliau Aminu Hadhil Ummah, kepercayaan umat ini. Sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang mendapatkan berita gembira sebagai penghuni surga. Beliau wafat dengan sebab terkena penyakit taun amwas di Sam pada tahun 18 Hijriah. Beliau wafat dengan sebab wabah penyakit taun amwas di negeri Sam pada tahun 18 Hijriah. Kemudian yang ke-9 adalah Az-Zubair Ibn al-Awwam Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammatih wa min ahli surah aidan. Yang ke-9 adalah Az-Zubair Ibn al-Awwam. Beliau adalah penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah putra dari bibi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah seorang ahli surah yang memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang mulia Az-Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang terakhir adalah sahabat Talhah Ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang mulia Talhah Ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an, termasuk salah seorang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga, sebagai penghuni surga. Dan beliau juga termasuk ahli syura yang disebutkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau syahid pada perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Itulah 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Dan kewajiban bagi kita adalah mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat seluruhnya, dan secara khusus kepada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadalu barakallahu fiikum.